Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama tadi sebelum zuhur kita bersama telah mendengarkan beberapa kisah dan peristiwa di dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan dengan jelas dan nyata tentang ketulusan, keikhlasan, kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Demikian juga kita telah mendengar bersama beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil hati, menyentuh dan meninggalkan kesan indah di dalam hati umat dari musuh-musuhnya, lebih khusus lagi pada umat Islam, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Pada pertemuan yang kedua ini, session yang kedua, barangkali kita pun harus menyinggung dan berbicara tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bimbingan Islam di dalam menjalani rumah tangga. Karena rumah tangga adalah lingkungan paling sederhana tetapi sangat menentukan tingkat kebahagiaan manusia. Walaupun lingkupnya kecil tapi sangat dan sangat menentukan tingkat kebahagiaan kita. Apabila rumah tangga itu harmonis dan baik, maka kebahagiaan kita pun akan meningkat. Sebaliknya, ketika rumah tangga itu berjalan tidak stabil, lalu diterpa oleh badai konflik dan problem, maka kebahagiaan itu semakin jauh dari kita. Ini pun maklum dalam pengertian sentuhlah hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih beliau bersabda: khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Saya sendiri adalah orang yang terbaik di antara kalian di dalam berinteraksi kepada keluarga, terutama kepada istri dan anak-anak. Kepada istri dan anak-anak, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim: wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Allah perintahkan kita melalui ayat ini di dalam surat Al-Baqarah: wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, kaum istri itu, dengan cara-cara yang baik, dengan langkah-langkah yang ma'ruf, perintah dari Allah Jalla wa'ala. Maka kita sebagai kaum suami, sebagai kaum suami harus menyadari bahwa kemudi kapal dalam rumah tangga adalah kita. Kitalah kaum suami yang akan menentukan arah akan kemana, ke selatan atau ke utara, ke barat, ke timur atau ke arah lainnya. Kitalah yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah saat terjadi gelombang maupun badai. Tanggung jawab kita sebagai kaum suami cukup berat. Tetapi biiznillahi azza wa jalla, ketika kita kembali dan merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menyentuh hati kaum istri, menyentuh hati anak-anak kita, maka rumah tangga yang harmonis dan dinamis bukan hanya angan-angan dan khayalan belaka, akan terwujud secara nyata biiznillahi azza wa jalla. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, rumah tangga itu tidak akan mungkin bisa lepas dari masalah dan problematika. Itu sesuatu yang mustahil. Jangan pernah bermimpi membayangkan rumah tangga bebas dari problematika. Betul-betul bebas, itu tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Kehidupan yang lepas dari masalah dan problem hanya ada di surga. Di dunia tidak ada. Pasti akan selalu ada masalah walaupun kecil. Pasti akan ada masalah walaupun setiap masalah pasti bisa diselesaikan. Jangankan keluarga kita, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengalami badai rumah tangga. Ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi keluarga kita. Apalagi keluarga kita, salah paham mungkin terjadi di tengah-tengah keluarga kita, prasangka buruk, emosi, tersinggung, dan sebagainya mungkin sekali terjadi. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita langkah-langkah apakah yang harus ditempuh ketika muncul masalah dalam rumah tangga. Ingat-ingatlah selalu bahwa langkah pertama yang harus dilakukan saat masalah itu muncul adalah berta'awudz, beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari godaan syaitan. Syaitan haris, sangat berambisi untuk menggoyang keharmonisan rumah tangga muslim. Syaitan siap melakukan apapun usaha dan upaya agar rumah tangga muslim itu terganggu. Karena ketika rumah tangga seorang muslim itu mulai terganggu, maka fokus dan konsentrasi beribadah mereka akan terganggu juga. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Yang diinginkan oleh syaitan agar keluarga kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diinginkan oleh syaitan, agar kita tidak bersemangat untuk beribadah. Bukankah ketika masalah itu muncul, ibadah kita akan terganggu? Bukankah pada saat problematika itu ada, pikiran kita habis dan terforsir ke sana? Maka langkah pertama yang harus dilakukan dan tidak boleh dilupakan adalah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika terjadi pertengkaran, nada suara sama-sama tinggi, nada suara sama-sama tinggi antara suami dan istri, segera ucapkan doa yang agung ini: a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang terlaknat dan jauh dari rahmat Allah azza wa jalla. Kenapa kita harus berta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan kepadanya? Karena syaitan merupakan faktor terbesar yang meniup-niupkan api masalah antara suami dan istri. Agar api itu padam dan betul-betul hilang, tidak berbekas, harus dijauhkan dari sumbernya, yaitu syaitan. Kita sendiri dengan semua kelemahan yang kita punya tidak akan mungkin mengusir dan menjauhkan syaitan. Tetapi pada saat kita berpasrah diri, tulus, khusyuk dan khudu' meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjauhkan syaitan, pasti Allah mampu melakukannya. Maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berdasarkan hadis Sulaiman ibn Qabd yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Istabba rajulani 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bertengkar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertengkaran itu disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, aku mengetahui sebuah doa yang bila diucapkan akan hilang apa yang mereka rasakan, emosi amarah itu akan hilang, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu salah seorang sahabat menyampaikan kepada dua orang yang sedang bertengkar itu, namun karena sedang emosi dan amarah, nasihat itu tidak diterima. Namun syahid ajaran doa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini harus diucapkan agar kita benar-benar terlindung dari godaan syaitan. Ini langkah praktis yang pertama. Langkah praktis yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, bertengkar, berselisih dan yang semisalnya, langkah kedua setelah mengucapkan ta'awudz adalah mengingat-ingat kembali kebaikan istri. Kalau ingat istri, ingat-ingatlah kembali kebaikan suami. Ingat. Lazimnya, dan sebenarnya tidak lazim dalam aturan agama, seringnya, padahal tidak boleh, ketika suami istri bertengkar, yang diingat-ingat adalah keburukan dan kejelekan yang sudah dilupakan sebelumnya. Lihat kejadian dan kasus yang sekian tahun sebelumnya itu, oleh syaitan kita dibantu untuk ingat. Dulu kan begitu. Ingat. Oleh syaitan dikompilasikan kasus yang sama. Ingkar janji misalnya. Hari ini suaminya ingkar janji, istrinya tersinggung. Syaitan akan mengingat-ingatkan istri untuk ingat kembali sekian kasus yang terjadi saat suami ingkar janji. Oh ya, dulu pernah begini. Oh, dulu pernah ingkar janji juga. Kalau suaminya marah-marah, emosional, membentak, berkata-kata kasar, syaitan membisikkan lagi, ingat dulu pernah berkata-kata kasar juga. Oh, dulu pernah marah, dulu pernah emosi, dulu pernah begini. Dikompilasikan. Kesimpulannya, suamiku pemarah, suamiku ingkar janji. Suami pun demikian, ketika terjadi masalah dan konflik dalam rumah tangga, yang diingat-ingat kebaikan istri, jangan mengingat-ingat keburukan dan kejelekan istri. Istrinya pemalas, misalkan diingat-ingatkan lagi, ya dulu juga malas, oh dulu juga malas, dulu masalah kerjanya tidak selesai, terus kompilasi jadi satu, kesimpulannya istriku pemalas. Nah, maksudnya seorang muslim dan muslimah, seorang suami dan istri, itu justru mengingat-ingat kembali kebaikan suaminya, mengingat-ingat kembali kebaikan istrinya. Jangan biarkan syaitan masuk dalam saat-saat seperti itu. Sungguh. Kita yang sudah berkeluarga pasti bisa merasakan fenomena seperti ini. Ketika bertengkar dalam hati, gitu ya, yang diingat kejelekan dan keburukan itu salah, itu keliru. Langkah yang ketiga, barakallahu fikum. Langkah yang ketiga adalah selalu bersiap untuk memposisikan diri sebagai pihak yang merasa bersalah. Berat memang, karena berbenturan dengan ego. Dan gengsi yang ada pada diri kita. Tetapi cobalah berusaha untuk selalu memposisikan diri sebagai pihak yang salah. Kalau memang benar, kenapa kita posisikan diri sebagai orang yang salah? Wong kita benar kok. Jangan lupa saudaraku, suami dan istri itu hubungannya sangat erat dan kuat. suami dan istri itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apa yang dilakukan seorang istri mungkin berakibat pada suami. Apa yang dilakukan seorang suami mungkin saja berakibat pada istri dan sebaliknya. Hubungannya erat. Mungkin kasus itu yang salah adalah istri, tapi barangkali penyebabnya suami. Nah, atau bisa jadi dalam kasus tersebut suami yang salah, tetapi akibatnya bermula dari maksiat seorang istri. Jadi akhirnya saat kita sudah menyadari bahwa suami dan istri itu hubungan yang sangat kuat, sangat erat. Jika terjadi masalah, pertengkaran, posisikanlah sebagai orang yang siap untuk merasa bersalah. Sebagai contoh, ini ada seorang suami. Pulang dari tempat kerja sore-sore, naik motor ya, capek, lapar. Di perempatan jalan ketemu traffic light, lampu merah, berhenti, masih 40 detik, 30 detik santai. Tiba-tiba di sebelah kanan atau kiri kita si suami itu berhenti juga motor yang lain, toleh, cewek, nggak pakai jilbab, rambutnya terurai panjang, pakai baju ketat, pas kebetulan manis. Jangan tersinggung, jangan-jangan pernah. Ini masih 30 detik nih, ciri-ciri panjang. Biar nggak ketahuan, noleh kanan juga. Kalau cuma kiri kan nggak enak, pengalaman kayaknya. Ya karena kasus kan begitu terjadi. Kanan, kiri noleh. Masih penasaran juga. Detikannya cepet banget sih. Biasanya pengen segera hijau, ini jangan hijau. Apalagi sempat terucap maksiat ya, dosa, tidak boleh. Ini maksiat, tidak boleh memperhatikan wanita yang bukan mahramnya. Apalagi sampai mengagumi, kemudian terucap suara. Walaupun yang terucap zikir, subhanallah, tetap enggak boleh. Kadang-kadang yang penting berzikir, masya Allah, ayo nih. Dalam perjalanan pulang zikir terus. Sampai di rumah, biasanya disambut oleh istri dengan senyuman, disambut dengan istri dengan ciuman tangan, disambut istri dengan dibukakan pintu, disambut istri dengan pertanyaan. Disiapkan air hangat sekarang ataukah nanti, mau makan dulu atau bagaimana biasanya. Tapi saat itu pulang ke rumah istri cemberut, rasa-rasanya ketika masuk dalam rumah pandangan istri itu pandangan kebencian, ngomongnya kasar lagi, tidak ada sambutan hangat seperti biasanya. Sekarang dalam kasus ini sambutan istri yang kurang hangat, apalagi tadi bernada kasar dan sebagainya. Yang salah siapa? Istri. Dalam kasus ini ya, yang salah siapa? Istri. Mestinya seorang istri kan menyambut suami datang ke rumah. Dalam ajaran Islam itu, kalau bisa dibukakan pintu, bukakan pintu. Kalau bisa disambut dengan ucapan doa, jazakallah khairan, barakallahu fiik, kami sangat menghargai perjuanganmu suamiku, aku sangat senang banget, aku respect semua kata-kata yang manis, agar suami itu kerja semangat. Ini kan ajaran Islam yang sebenarnya, yang alhamdulillah oleh istri-istri kita sudah diperhatikan. Begitu ya kaum suami, sudah diperhatikan belum oleh istri-istri kita ini? Kalau belum, mereka sudah mendengar. Mestinya wanita muslimah, seorang istri yang baik, demikian istri yang saleha, suaminya datang bukan cuma dibiarkan kan gitu, tapi diberi tawaran ini, tawaran itu, cium tangannya, sandalnya diambilkan, dibersihkan. Hal-hal yang mungkin dianggap sepele, tapi luar biasa pengaruhnya. Tapi hari itu istrinya cemberut, tidak mendapatkan layanan dan sambutan yang hangat. Yang salah dalam kasus ini istri, tapi barangkali sebabnya engkau wahai suami, karena engkau dalam perjalanan pulangmu bermaksiat dengan mengagumi wajah dan kecantikan istri orang lain. akhirnya akibat itu dirasakan oleh engkau dan istrimu. Ada hubungannya. Bukankah kita selalu membaca ucapan-ucapan ulama salaf kita? Sering kita membaca ucapan-ucapan ulama salaf kita. Seorang suami yang melakukan satu dosa, pengaruhnya akan terlihat dan terasa bukan hanya pada dirinya, tapi pada istrinya dan juga pada kendaraannya. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti ini, maka setiap masalah yang terjadi, problem apapun yang ada, yang muncul, selalulah siap untuk memposisikan diri sebagai orang yang menyatakan salah. Istrinya salah dalam hal kasus tadi, tapi ada baiknya suami yang meminta maaf. Maafkan aku istriku, barangkali saya punya salah, barangkali saya punya maksiat dan sebagainya. Sama halnya juga untuk kaum istri, biar berimbang keadilan yang setinggi-tingginya. Nanti dikiranya cuma suami doang, istri juga. Nah, istri biasanya mendapatkan layanan hangat dari suami. Suaminya kalau berbicara lemah lembut. Nah, kalau misalkan berbicara diminta sama-sama duduk, jangan sambil berdiri lah. Kan gitu. Minta apa, minta izin apa, selama tidak melanggar syar'i diizinkan, diberi kebebasan selama tidak melanggar syar'i. Kan gitu. Suaminya bukan tipe pemarah. Ya. Suaminya bukan tipe pemarah, baik kan, luar biasa, kemana-mana selalu diingat dan dilindungi. Tapi pada hari itu suaminya pulang dari kantor bukan senyuman hangat sambil cerita tentang perjalanannya tadi. Biasanya suami pulang itu langsung, dek mau dapat cerita nggak? Tiap hari kayak gitu, dek mau cerita nggak? Mau cerita, cerita yang baru, bukan cerita yang sama itu terus. Dek tadi lewat jembatan ada orang mancing 3 orang. Terus, ya itu aja. Besok cerita lagi. Dek, tahu gak tadi di jembatan ada apa? Ada 3 orang mancing. Tapi dia selalu membawa sesuatu yang baru. Nyus. Biasanya seperti itu. Dapat oleh-oleh. Entah kentang bakar. Ubi goreng. Atau misalkan pisang goreng. Itu hari itu tidak dapat apa-apa. Istrinya kasih kenapa nih bodohku ini? Ada apa ini? Mas? Diam aja. Diam aja. Tahu lah mas? Enggak. Cemberut. Super cemberut. Nah, dalam posisi seperti ini, yang salah siapa dalam posisi ini? Yang salah suami. Mestinya seorang suami itu yang lembut. Walaupun punya masalah di kantor, punya masalah di tempat kerja, punya masalah di pondok, jangan dibawa ke rumah. Rumah-rumah, pondok-pondok, rumah-rumah, kantor-kantor, kan gitu. Masalahnya sama orang lain, kok marahnya sama istri. Mestinya seorang suami itu yang berkata-kata yang lembut, mau bercerita, mau ingin menyenangkan. Alhamdulillah kaum suami, kita kan selama ini begitu. Betul begitu kan ibu-ibu? Betul. Kalau misalkan tidak, ya diperbaiki. Dalam kasus ini yang salah suami, tapi barangkali penyebabnya adalah dosa istri. Barangkali penyebabnya dosa istri. Suaminya asik bekerja, banting tulang peras-peras keringat, dan mau merem aja untuk istirahat nggak bisa, karena dikejar-kejar setoran, ditekan sama atasan. Ini istrinya di rumah asik main HP, buka internet ngalor ngidul. Yang dibaca kalau fawaid nggak ada masalah, fatwa-fatwa ulama monggo. Nah, atau tanya jawab bersama asatidz silakan. Ini yang dibaca gosip artis dan selebritis saat ini. Tahu banget gitu. Si A cerai, si A nikah, si ini melahirkan, si ini syuting ke sana. Ini artis Hollywood baru, artis Bollywood baru. Macam-macam, diikutin terus. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu, menghabiskan uang. Nah, pulsa itu tadi ya, menghabiskan uang paus dan uang pulsa, nah, dan sebagainya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi kaitannya dengan harga diri dan kehormatan orang lain. Walaupun mereka kaum nanti, tapi mereka kan punya kehormatan muslim-muslimah, diikutin gosip, selebritis, bacaan-bacaan yang tidak benar, bacaan-bacaan yang tidak benar, itu mungkin menjadi sebab kenapa suamimu wahai kaum istri, barangkali itu menjadi sebab suamimu, wahai kaum istri, kemudian berubah sikap dari semula lembut menjadi cemberut. Mungkin. Saya dengan dua contoh ini hanya ingin mengingatkan bahwa suami dan istri itu hubungannya sangat kuat. Seorang suami melakukan dosa, akibatnya pada istri. Istri melakukan maksiat, akibatnya pada suami. Nah, kalau kita sudah memahami hal ini, kita sudah bisa memahami hal ini, maka pada saat pertengkaran terjadi, konflik dan problematika itu muncul, maka siap-siaplah memposisikan diri sebagai orang yang merasa bersalah. Barangkali sayalah yang menjadi penyebabnya. Ingat-ingat kembali dosa dan maksiat yang saya lakukan suaminya, apa? Istighfar, astagfirullah, tubillah. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang menyalahkan, kamu yang salah. Pasangan kita pun akan mulai, kamu yang salah. Akhirnya sama-sama saling menyalahkan, tidak akan selesai. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Kalau misalkan seorang suami dan istri bertengkar, istri yang salah, betul-betul istri yang salah, benar-benar suami yang benar, sudah pasti benar. Sentuhlah hati istri, sentuhlah hati istri. Apa beratnya mengucapkan mohon maaf? Tapi mohon maaf itu yang tulus, bukan dibuat-buat, bukan terpaksa, bukan wajah yang mimik, wajah dan mimik yang judes. Apa ya? Nah, ya percuma. Tapi dengan penuh kelembutan, penuh cinta, sambil mengatakan, maaf, Allah, aku yang salah. Aku yang salah. Aku minta maaf. Tapi, kalau orang Indonesia, kalau orang Madiun kan lain lagi, tapi bahasa Jawa biasanya. Lumapura ya. Memaaf. Sekeras apapun istri, ketika seorang suami minta maaf, pasti akan memaafkan. Apalagi dengan ketulusan dan keikhlasan seperti itu. Karena kita sudah berusaha untuk menyentuh apanya? Menyentuh hatinya. Kita sudah berusaha untuk menyentuh hatinya. Memang berat sih. Apalagi kalau kita dibenturkan dengan sikap ego tadi. Gengsi. Yang salah-salah sopo. Si benar-benar siapa juga. Kok aku harus minta maaf? Nah, ingat, keharmonisan rumah tangga itu jauh lebih berharga daripada gengsi dan ego yang ada ini. Nah, itu jauh lebih berharga. Sekian banyak kasus masalah, sekali lagi bukan hanya terjadi di kalangan kaum muslimin secara umum, di kalangan kaum ngaji, kaum salafiyin. Ini introspeksi dan evaluasi buat kita sendiri. Sudah lama ngaji, belasan tahun ikut kajian salaf mana sini, salaf sini, semua diikuti. Tapi subhanallah, nah, hanya karena masalah sepele dan kecil kemudian mengakibatkan keretakan rumah tangga dan na'udzubillah berakhir dengan perceraian. Perceraian yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Perceraian yang terjadi bukan karena uzur syar'i, tapi hanya karena ego dan gengsi. Itu sudah sering terjadi. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Nah, kaum istri pun demikian, tidak boleh egois. Nah, kalau memang salah, ucapkan salah. Nah, kalau memang salah, ucapkan maaf. Kalau memang salah, siap untuk memperbaiki dan membenahi diri. Nah, bukan malah berpikir aku bisa hidup sendiri tanpa suami. Ini syaitan yang masuk. Bukan hanya untuk kaum istri, kaum suami pun demikian. Ketika terjadi masalah pertengkaran dalam rumah tangga, syaitan biasanya datang membisikkan, kamu hidup sendiri tanpa istri aja bisa. Kamu hidup sendiri tanpa suami juga bisa. Wong kamu bisa kerja, kamu punya uang, kamu bisa ini, bisa itu. Coba setelah kamu berkeluarga, hidup kamu bukan semakin enak, semakin terkekang, tidak bebas. Mau pulang agak malam sudah di SMS istri, mas pulang mas. Ini baru ngobrol sama temennya, teman lamanya, teman akrab dan karibnya. Gak bebas sih. Dulu yang pas muda senang mancing, setelah menikah gak pernah mancing lagi. Susah kan punya istri. Pasti tahu gak percaya. Istri juga seperti itu. Nah, biasanya kumpul sana, kumpul sini dengan teman-temannya setelah punya suami. Aduh, waktunya habis untuk mencuci. Waktunya habis untuk ngepel lantai. waktunya habis untuk merawat anak dan menyusui. Gak senang punya suami ini. Takut jadi istri. Ini syaitan semua yang masuk. Didorong-dorong untuk cerai, didorong-dorong untuk pisah dengan alasan bisa hidup sendiri. Tidak mungkin. Laki-laki sesempurna apapun dalam pandangan dan penilaian orang bisa hidup tanpa seorang istri, itu tidak mungkin. Seperti itu juga istri, sesempurna apapun dia sebagai seorang wanita, kuat, mandiri, jago silat, sabu hitam sekaligusnya, keren, gagah, tetap dia membutuhkan perlindungan seorang suami. Beda antara membela diri dan dilindungi serta dianyomi oleh seorang suami. Beda rasanya, sensasinya itu loh, beda. Maka jangan biarkan syaitan masuk. Jangan biarkan syaitan masuk untuk kemudian terbawa merasa bisa hidup sendiri tanpa pasangan. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah ini beberapa langkah yang diajarkan di dalam Islam kepada kita saat terjadi konflik dan problem rumah tangga. Konflik dan problem rumah tangga. Masalah lain, masalah muslimin wal muslimat rahimahumullah, adalah masalah dakwah di dalam rumah tangga kita. Di dalam dakwah rumah tangga kita. Nah, ini juga sering terjadi. Ini juga sering terjadi. Seorang suami ngaji, kenal dakwah salafi, punya semangat untuk belajar Islam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya semangat tinggi, luar biasa, tertarik, betul-betul tertarik, semangat dan betul-betul semangat. Lantas dia berpikir, wah, istrinya juga kalau bisa diajak ngaji, tapi caranya mungkin salah, langkahnya yang keliru. Tidak hikmah dan tidak bijak, tanpa diberi pendahuluan, tanpa diberi penjelasan, tahu-tahu datang ke rumah sudah bawa cadar. Dek, pakai, kalau nggak pakai perang. Malu ini saya ketemu sama Ikhwan-Ikhwan tuh, istrinya diliatin terus. Kamu kan cantik dek, pakai cadar kalau nggak keren. Tidak ada penjelasan sebelumnya, tidak ada keterangan sebelumnya. Tersinggung biasanya. Sekian banyak istri protes, suaminya setelah ikut ngaji salafi kok melihara jenggot, risi, malu, gak maco gitu. Pertengkaran hanya karena masalah jenggot. Sampai ada kasus terjadi di tengah-tengah kita, di internal kita, seorang istri teriak-teriak sampai istilahnya satu RT keluar sambil bawa gunting istrinya. Cukur atau ceraikan aku. Waktu itu sahabat kita ini memilih untuk cukur jenggot. Kenapa? Ya baru belajar ngaji. Saking semangatnya tadi, bingung. Serat ini, syukur. Ya, akibat kesalahan sendiri. Mestinya, ikhwati jalan barakallahu fikum, cara berdakwah yang terbaik itu, membuktikan secara nyata, bahwa setelah kita ngaji, setelah kita mempelajari Islam lebih dalam, akhlak dan tingkah laku serta sikap kita lebih baik dari sebelumnya. Itu langkah nyata. Kalau ingin berdakwah kepada istri, istri itu ingin diajak ngaji salafi juga, istri ingin diajak ngaji salafi, buktikan bahwa dengan ngaji salafi kehidupannya sebagai seorang istri akan lebih dihargai. Dia sebagai seorang istri akan lebih dihormati. Buktikan dulu agar hatinya terbuka. Jiwanya pun demikian. Tapi kalau belum ada bukti bahwa kelangan selalu semakin baik, semakin indah, penolakan yang terjadi. Penolakan yang terjadi. Nah, ini beberapa hari yang lalu ada kasus juga seperti itu. Nah, ada seorang suami baru ngaji. Baru sebulan ini ikut ngaji. Cerita sama saya seperti itu, waduh istrinya begini, istrinya begini, terus macam-macam. Na'udzubillah. Sampai-sampai dia meragukan istrinya, meragukan kesetiaannya. Pakai ini. Sampai-sampai suaminya meragukan kesetiaan istrinya. Padahal dia pengen, saya juga pengen istri saya ngaji. Bener. Sampai dia akhirnya ngaku cerita sama saya itu pagi-pagi. sekitar sebulan yang lalu dia cerita, tak isu-isu Ustaz. Ya saya juga wajar memaklumi, dia baru ngasih kok, saya dengarkan aja, isu-isu. Pokoknya dia di depan saya itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak perlu ditiru di sini. Pokoknya nggak pantas, cuma karena saya paham ini orang awam ya, baru ngaji ya, didengarkan aja. Tapi isu-isu tak enak-enak Sudah selesai, pokoknya dia merasa benar. Saya bilang mas, kalau seperti itu ya nggak mungkin diterima. Sulit. Bok ngomongnya yang pelan, yang baik, yang lembut. Tapi dia yang salah kok Ustaz. Iya yang salah. Tapi nggak boleh marah-marah seperti itu. Kemudian saya sampaikan dua hadis. Nabi alaihi salam ketika dimintai nasihat oleh salah seorang sahabatnya, ausini, berikan wasiat untukku. Nabi mengatakan, "Tidak, jangan marah. Jangan mudah emosi, jangan cepat tersinggung." Sahabat itu mengulang lagi nasihat yang lain wahai Rasulullah. "La tabagh, jangan cepat marah, jangan mudah tersinggung." Minta lagi ya Rasulullah, itu lagi yang diulangi. Kawan kita mulai mantap-mantap begitu tadi. Iya, Islam mengajarkan ini enggak boleh marah-marah. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita bahwa seorang muslim yang mampu meluapkan emosinya, mampu karena dia punya kuasa. Seorang suami pada istri, ayah kepada anak-anaknya, atasan pada bawahannya, panglima pada prajuritnya. Dia punya hak untuk marah-marah. Tapi dia tahan. Dia kekang dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun 'ala an yanfudha." Barang siapa yang bisa menahan emosinya padahal dia mampu untuk meluapkannya, Allah akan beri kesempatan dia memilih bidadari mana yang dia suka pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di hadapan semua makhluk-makhluk Allah. Sama makhluk-makhluk lagi. Oh iya, iya. Jadi begini caranya. Pilih waktu yang tepat. Ibu pilih waktu yang tepat. Anak-anak juga dikondisikan. Punya anak dua, kecil-kecil. Ada rezeki. Coba ajak jalan-jalan malam hari. Ajak ke rumah makan. Tempat yang sepi, yang romantis, indah. Senang-senangkan. Setelah senang-senangkan baru diajak berbicara. Bicaranya pun yang lembut, jangan menyalah-nyalahkan, jangan membentak-bentak. Bicaranya yang lembut, sampaikan mohon maaf. D, selama ini ternyata saya salah. Jadi suami kok semuanya bentak-bentak, terus mestinya kan lemah lembut, mestinya kan tidak boleh berkata-kata kasar. Sebenarnya nggak boleh misu-misu. Aku saja, berat ya Ustaz. Ini mas berat ini. Ya monggo, itu ajaran Nabi. Kalau mau ikut ajaran Nabi ya seperti itu. Pikir-pikir, matur nuwun. Ini dua malam yang lalu di SMS saya, tak bacakan ya biar lebih mendramatisir orangnya ya, tidak disampaikan siapa dia. Maksudnya ini pelajaran penting, pelajaran penting, sabar ya, biar lebih mendramatisir. Mana, oh ini. "Assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah hidup saya mulai tenteram." Ini SMS-nya malam-malam ini. "Alhamdulillah hidup saya mulai tenteram. Istri mulai bisa diatur. Tapi sayang saya belum bisa mengaji, artinya belum bisa aktif lagi ikut ngaji. Maaf loh Pak Ustadz, kapan-kapan tak silaturahim ke tempat Pak Ustadz bersama istri. Thanks." Oke. Okay. Thanks. Bimbingan selama ini dua malam yang lalu saya dapat itu, alhamdulillah kita kan bersyukur juga ya, senang banget. Artinya apa? Bimbingan Rasulullah, bukan bimbingan saya, bimbingan Rasulullah kemudian dipraktekan, dilaksanakan, hasilnya begitu, alhamdulillah. Artinya mungkin selama ini rumah tangga kita punya masalah tumbuh-tumbuh ya, ini dan itu. Barangkali selama ini tidak ada komunikasi yang terjalin secara baik antara kita dengan istri. Komunikasinya ada cuma komunikasi yang dibangun di atas prasangka buruk. Kemudian ingin saling menyalahkan. Ingin saling menyalahkan. Tapi coba tadi langkahnya. Yang memang ego dan gengsi itu harus dibuang. Demi maslahat yang jauh lebih besar. Yaitu keharmonisan dan kedinamisan rumah tangga kita. Itu. Ajak makan bareng-bareng senang-senang kan gitu. Meminta beli apa, pasti istri kaget. Gak tahu ya, gak tahu ngajak mangan ini, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-ap Jangan kelihatan terpaksa. Buktikan ketika kita ngajak seperti itu dan berbicara terus seterusnya, ya. Baru diajak berbicara. Biarkan anak-anak bermain sambil minum es jus, milkshake, apa namanya, susu yang di, tahu nggak minum itu, milkshake, minuman yang agak-agak mahal lah, bukan es teh, bukan es jeruk, yaitu untuk menyentuh hati istri, intinya itu, intinya menyentuh hati istri. Alhamdulillah, tidak sedikit mereka yang mempraktikkan hal ini kemudian akhirnya istrinya terbawa menjadi lebih baik, istrinya kemudian tersadar, istrinya kemudian ikut-ikutan ngaji bertahap, sedikit-sedikit. Dulu yang bajunya serba seksi hanya sampai di lengan dan di atas lutut, paham? Lama-lama panjang, pakai blus, ini segala macam, tambah lagi pakai jilbab kecil, tambah lagi pakai jilbab besar, terus bertahan sekian lama gak mau pakai cadar, malu-malu-malu, akhirnya ada sebuah kesempatan pakai cadar. Walhamdulillah, buah dari kesabaran. Karena tidak sedikit mereka yang menyesal karena saklek dan ekstrim tadi diancam, nek gak ini cerai. Betul, cerai. Saya pernah dapat curhatan beberapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Seorang suami nyesel banget karena telah menceraikan istrinya. Kenapa? Ternyata dia tidak bisa berpaling ke lain hati. Tidak bisa berpaling ke lain hati. Pokoknya di hatinya itu cinta hanya satu, yaitu mantan istrinya itu. Karena dari sekolah aku kenal, sampai sama tempat kerja, punya anak satu, terus dia ngaji, istrinya ditanting. Ngaji apa enggak? Kalau enggak ngaji, cerai. Istrinya milih enggak? Enggak ngaji. Sampai akhirnya istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kok nyesel? Sampai dia bilang, saya tidak mau menikah lagi, sir. Itu bilang sama saya, enggak benar makanya itu. Enggak benar. Itu sudah. Artinya kesalahan yang sudah dilakukan, jangan ditumpuk dengan kesalahan yang lain, terus enggak mau nikah. Anak-anak gimana? Tapi itu pelajaran lah buat kita. Pelajaran buat kita bahwa dakwah itu bertahap, berproses sedikit demi sedikit. Asalkan tidak ditolak, tidak ada penolakan, asalkan mau berubah sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kaum istri, nasihat bagi mereka. Kalau misalkan ingin menyampaikan dakwah kepada suami, ingin menasihati suami, ingin menegur suami, suaminya salah, suaminya jelas-jelas keliru, suaminya jelas-jelas melanggar Al-Quran dan menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilih waktu yang tepat. Susunlah kata-kata yang baik. Posisikan diri bukan sebagai orang yang menggurui, tapi posisikanlah sebagai seorang istri yang begitu mencintai suami. Kan begitu. Ingin suaminya tersentuh hatinya, layani suami dengan sepenuh hati. Itu kasus terjadi sekian banyak. Ada seorang istri ngaji, dia duluan yang ngaji nih. Istrinya ngaji. Mungkin lewat kenalannya, teman sekolah atau teman kuliah, mantannya, mantan teman kuliah ya, sama-sama kuliah, bukan mantan kekasihnya, mantan teman kuliah. Udah ngaji-ngajinya tertarik, ikut ngaji aktif pakai cadar. Suaminya nggak mau, suaminya menolak, nggak bisa. Opo ini, isi dulu. Tapi subhanallah, sang istri karena mendapatkan bimbingan dengan tepat, mendapatkan arahan secara baik dan benar, lihat akhirnya suaminya yang terbawa. Suaminya kemudian ikut istrinya ngaji. Kenapa? Istrinya setelah ikut ngaji, servis dan pelayanan semakin spesial, bintang 5 auto 2000 dalam segala-galanya. Dia dulu sebagai seorang istri karena tidak kenal agama, kurang belajar Islam, tidak mengerti hak-hak suami. Dulu sebelum dia memperdalam pemahamannya tentang Islam, sebagai seorang istri tidak paham dengan baik kewajiban seorang istri itu seperti apa. Setelah ngaji, mengikuti kajian-kajian khusus tentang keluarga, akhirnya dia paham kewajiban seorang istri itu apa. Hak-hak seorang suami harus ditunaikan itu bagaimana. Mulailah dia praktekkan. Dia berkhidmat. Dia melayani suami. Berkata dengan lemah lembut. Mempersiapkan, menyajikan semuanya. Seakan-akan ada 10 pembantu dalam rumahnya. Padahal dia seorang diri. Betul-betul berkorban ini, itu pokoknya janji. betul-betul menjadi seorang istri salehah yang bila dipandang menyejukkan, bila dipanggil mau datang, bila pergi menjaga kehormatannya. Betul-betul dia tunaikan kewajiban sebagai seorang istri. Betul-betul baik. Suaminya kan bisa merasakan perubahan signifikan yang ada pada istrinya. Yang dulunya begini, sekarang begini. Yang dulunya begini, sekarang begini. Akhirnya komunikasi kok bisa deh kamu seperti itu ya, ngaji mas. Tertarik? Alhamdulillah. Tertarik? Alhamdulillah. Untuk ngaji. Dan kasus seperti ini banyak sekali. Kasus seperti ini banyak sekali. Tapi berbeda dengan seorang istri yang kemudian takut juga. Mas, jangan kerja mas. Di tempat itu saya nggak mau diberi upah makanan. Uang makan, uang nafkah dari tempat kamu kerja. Apa tempat kamu kerja itu ada syubhatnya. Ini baru belajar sebentar tentang syubhat sudah menghukumi dan menghakimi sang suami. Ya, akhirnya kisruh. Akhirnya kisruh yang kemudian tidak sedikit berakhir dengan perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang terpenting barakallahu fikum, kita berusaha di dalam berdakwah dengan cara yang hikmah dan bijak untuk menyentuh hati objek-objek dakwah kita selama sesuai dengan syariat, sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, nasihat para ulama, dan tidak menabrak prinsip-prinsip Islam, tidak menabrak manhaj salaf, tidak menabrak manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang bila bisa dijawab, dijawab, bila tidak, wallahu a'lam. Yang pertama, bagaimana caranya untuk mengatasi hablun minan nas dengan lingkungan awam yang selalu mengadakan acara-acara arisan, pengajian, doa bersama dan tahlilan agar mereka tidak menganggap kita jelek dan menimbulkan fitnah. Yang pertama, untuk kita yakini bersama bahwa hidup kita di dunia adalah untuk mencari ridha Allah Ta'ala, bukan mencari ridha manusia. Itu yang paling pertama untuk kita yakini. Karena dengan keyakinan seperti ini, maka langkah kita akan mantap. Kita tidak akan ragu-ragu. Walaupun dicap jelek, walaupun dikatakan sesat, walaupun dikatakan ini dan itu, tidak masalah, tidak berpengaruh pada semangat ibadah kita. Karena yang terpenting adalah ridha dari Allah Jalla wa'ala, bukan dari manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hablum minanna, menjaga hubungan dengan orang, berinteraksi dan bermuamalah dengan mereka. Ini diwajibkan selama dalam hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, selama dengan cara yang ma'ruf juga, dengan cara yang baik juga. Maka kegiatan yang ada di lingkungan kita, kegiatan yang ada di lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, sesungguhnya tidak semuanya bertentangan dengan syariat Islam. Tidak semuanya bertentangan dengan syariat Islam. Memang ada yang bertentangan seperti yang disebutkan tadi, acara-acara tadi, acara-acara bid'ah. Tetapi di sana ada kegiatan-kegiatan yang murni sosial, murni kemasyarakatan. Misalkan membangun saluran air, misalkan membangun jembatan, mendirikan pos ronda, sambatan untuk mendirikan rumah limasan, rumah Jawa itu ya, sambatan, tahu sambatan ya, sama kan kita sama orang Jawa. Kemudian sambatan masang genteng, kan gitu ya, sambatan. Ada acara orang meninggal, pilih bagian-bagian yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalkan menggali kubur. Biarkan yang lain di dapur, di ini, siapa itu. Kita sibuk di makam, di lapangan, gali. Kan begitu ya. Atau misalkan antar jemput keluarga. Ini kesempatan terbuka. Kesempatan terbuka. Artinya kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat, kita harus tampil terdepan. Bahkan kalau perlu kita lakukan aktif untuk mensinergikan dari beberapa elemen dan unsur di tengah-tengah masyarakat kita. Di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin kita bisa menjadi inisiator. orang yang berinisiatif untuk melakukan bersih-bersih kampung, bersih-bersih masjid, atau mungkin masjid apa namanya tidak ada kipas anginnya seperti ini, kita yang urun, kita yang berinfak belikan kipas angin. Kita melakukan hal itu bukan untuk riyaan wala sum'ah, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah dilihat dan disanjung orang, bukan, tapi karena itu perintah, demi menjalankan perintah di dalam Islam. Nah, menjaga hablum minannas dengan terus mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin di tengah-tengah lingkungan kita masih ada banyak pilihan kegiatan yang bisa kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita boleh ikut-ikutan acara masyarakat yang lagi ngetren, yaitu arisan ibu atau bapak-bapak malam hari, agar dibilang kita bisa bermasyarakat? Tolong nasihat. Jazakallahu khairan. Ya tergantung arisannya. Nah, tergantung arisannya. Ada arisan yang berhubungan dengan lembaga riba. Nah, mengajak pihak ketiga seperti bank, DPR, nah, atau badan-badan keuangan lainnya. Demikian juga dalam acara tersebut, apakah ada unsur maksiatnya? Sebelum acara dimulai, nyanyi mars PKK dulu atau menyanyi apa begitu. Kemudian nanti kalau sudah selesai, keliling sambil jabatan tangan, rame-rame bapak ibu campur jadi satu, sambil misalkan selawatan. Atau sebelum mulai, untuk dokumentasi foto-foto dulu. Ada unsur-unsur maksiat seperti ini ya tidak diikuti. Tidak diikuti. Tapi kalau misalkan murni arisan, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri datang cuma apa, setor uang, didata, segala macam terus diambil, wallahu a'lam bishawab, itu tidak mengapa. Jadi tinggal dilihat dari susunan acara dan agenda di sana. Wallahu a'lam. Di masjid kami setelah sholat Jumat selalu kami sediakan snack, makanan kecil. Tujuan kami agar warga atau masyarakat tempat menerima jawab dan agar mereka menilai kami tidak eksklusif. Tapi kami juga tidak menganggap wajibnya memberi makanan ini. Apa boleh kami meneruskan kegiatan seperti ini? Pada hukum asalnya tidak masalah, tidak mengapa. Ini masuk dalam dalil-dalil yang umum, perintah untuk berinfak, perintah untuk memberikan makanan kepada orang lain. Tetapi perlu digarisbawahi juga, karena masyarakat kita masyarakat awam. Jangan sampai mereka juga salah paham, akhirnya menganggap bahwa kegiatan itu menjadi rangkaian ibadah sholat Jumat. Itu juga harus dipertimbangkan. Karena masyarakatnya awam. Yang kita khawatirkan orang awam, oh, naik Jumatan itu ada rangkaian ibadah bagi-bagi makanan. Nah, cara mengantisipasinya seperti apa? Kadang-kadang tidak dilakukan. Kadang-kadang iya. Kadang-kadang di lain waktu. Tidak hanya selepas sholat Jumat, tapi mungkin ba'da isya, ba'da dzuhur, ba'da asar. Yang jelas, untuk menutup celah salah paham dari masyarakat awam bahwa kegiatan itu merupakan rangkaian khusus dari ibadah sholat Jumat. Jangan sampai kita ingin dakwah itu diterima, tapi kemudian hasilnya mereka salah paham. Wallahu a'lam bishawab. PPA kami juga seperti itu. Kami sekali memberi makanan kepada anak-anak untuk mengambil simpati mereka. Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan, silahkan. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana agar dakwah kita bisa cepat berkembang? Sedangkan di daerah kami belum ada ustaz atau pengajar tetap. Jazakumullahu khairan. Nah, sebenarnya yang menjadi ujung tombak dari dakwah salafiyah ini adalah antum-antum semua yang turun di lapangan. Antum di sebuah daerah tidak ada ustaznya, tidak ada pengajarnya. Tapi coba praktekan apa yang telah kita sebutkan secara ringkas dalam kajian hari ini. Nah, kesankan bahwa salafiyin, bahwasanya Ahlussunnah itu adalah orang-orang yang baik, yang tidak tertutup, terbuka tapi terbatas. Terbuka itu artinya berbaur tapi terbatas sesuai koridor syar'i. Itu yang saya maksud terbuka tapi terbatas. Nah, tunjukkan berarti kita baik. Nah, karena bagaimanapun juga apa yang kita pakai, apa yang kita sampaikan itu akan dinilai orang sebagai bagian dari dakwah ini. Sesekali undanglah seorang ustaz, sesekali undanglah seorang pengajar. Nah, ustaz dan pengajar yang bisa dipahamkan tentang kondisi daerah setempat. Bahwa masyarakat kami masih seperti ini, masyarakat kami masih seperti ini. Nah, atau sesekali satu dua di antara mereka diajak ke pondok, diajak ke ustaz. Nah, ini insya Allah sangat besar manfaatnya. Mungkin dengan majalah, mungkin dengan buletin, mungkin dengan kaset, mungkin dengan rekaman, itu semua bisa dilakukan, asalkan kita bisa memilihkan tema dan judul yang tepat untuk mereka agar tertarik. Wallahu a'lam. Anak ini merasa mempunyai harga diri yang tinggi, sehingga mudah tersinggung atau cepat marah jika disepelekan. Namun alhamdulillah, anak bukan tipe pendendam atau mudah memaafkan. Bagaimana solusi antum? Yang terbaik ya, tidak mudah tersinggung. Kalau tersinggung, mudah memaafkan. Itu yang terbaik ya, terbaik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz suatu saat pernah masuk dengan ditemani beberapa pengawal saja, masuk ke sebuah jami masjid raya, masjid raya di sebuah kota. Cuma ingin masuk aja, suasana gelap ya. Waktu itu kan zaman dulu belum ada listrik pastinya, lampu juga tentunya dimatikan. Nah, beliau masuk ke dalam masjid dalam gelap gulita, ditemani oleh pengawalnya. Tanpa sengaja Umar bin Abdul Aziz nyenggol kakinya orang yang sedang tidur dalam masjid. Terbangun orang yang tertidur, terbangun lagi tadi, lalu mengucapkan kata-kata yang kasar, menyebut nama binatang, tidak perlu disebutkan binatang apa, yang jelas menyebut nama binatang. Umar bin Abdul Aziz diam aja, lanjut jalan. Pengawalnya yang marah, khalifah gitu ya. Tapi khalifah bilang, sana lagi, nyenggol orang lagi, dikatakan ini sampai 3 kali. Selesai hajatnya di masjid, beliau keluar, ini pengawalnya kan enggak ketemu gitu ya. Kata Umar bin Abdul Aziz menjelaskan mereka, apa ruginya? Apa ruginya saya dikata-katain A, dikatain B, kan tidak rugi sama sekali ya. Mau dibilang ini, mau dibilang itu. Sekarang dampak buruknya apa sih? Kan cuma kita marah aja tersinggung, telinganya aja gatal kan gitu. Yang lainnya kan enggak. Ini pelajaran dari seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Maka untuk mengobati penyakit cepat marah dan mudah tersinggung ini, kita harus mengingat kembali bahwa sifat orang-orang yang beriman adalah mereka yang mampu menahan diri ketika marah dan emosi. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman dalam surat Ali Imran, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, mereka yang menahan diri ketika marah dan mau memaafkan orang lain. Itu ciri orang yang beriman. Ketika kita ingat selalu bahwa ciri serta kriteria orang yang beriman itu adalah orang yang mampu menahan marah, kita akan ingat dia, kita kan orang beriman. Oh, kita kan orang Islam, kita kan orang beriman. Kemudian kita juga ingat bahwa cepat marah dan mudah tersinggung itu adalah jima'us syarr, sumber dan kumpulan dari semua kejahatan dan keburukan. Nah, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, saya lupa namanya, Abu Darda atau yang lain, mengatakan setelah saya teliti baik-baik, setelah saya teliti benar-benar, ternyata semua kejahatan itu, semua keburukan kembalinya kepada al-ghadab, kembalinya kepada cepat marah dan mudah tersinggung. Dan pembunuhan terjadikan karena mudah tersinggung, cepat marah, yang akhirnya di ujungnya ada penyesalan. Kalau kita ingat-ingat terus seperti itu, insya Allah biiznillahi azza wajalla, kita akan bisa belajar untuk menahan marah dan tidak cepat tersinggung. Demikian juga kita ingat janji-janji dari Allah azza wajalla, janji-janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, misalkan bidadari yang kita diminta untuk memilih sendiri pada hari kiamat nanti, siapkan seluruh manusia dan jin memilih mana yang kita sukai. Tentu kita ingin seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah yang disebutkan oleh para ulama lalu diringkas dan disimpulkan oleh mereka dari hadis-hadis Nabi dan beberapa riwayat yang lainnya. Kalau marah mengucapkan ta'awudz, kalau dalam keadaan berdiri segeralah wudu, kalau duduk segera berbaring. Nah, kemudian diajarkan berwudu agar lebih menenangkan, lebih mendinginkan. Nah, kemudian berusaha untuk diam, ingin berbicara, ingin ngotot, ingin membalas, usahakan diam. Luzumus shamt. Ini beberapa langkah yang bisa dilakukan. Tapi yang seperti ini memang berat dilakukan bila tidak dimulai dengan latihan-latihan dan latihan. Berlatihlah. Tapi jangan sengaja buat kemarahan untuk berlatih. Tak maksud saya, bisa enggak ya? Iya. Wallahualam. Yang ini tidak bisa saya jawab. Saya lupa. Apakah hakikat hati atau kalbu? Apakah kalbu itu liver atau jantung? Apakah yang dimaksud gumpal daging dalam sabda Rasulullah itu bermakna fisik atau maknawi? Nah, ini semua saya dulu pernah apa namanya ada diskusi dengan Ustaz Idra di Solo, tapi saya lupa ini. Barangkali bisa apa namanya bertanya kepada yang lebih ahli. Niqab butterfly. Ada gambar yang kami beli. Niqab butterfly. Afan Ustaz, anak mau bertanya tentang niqab butterfly. Kupu-kupu ya. Karena timbul pro kontra dari kalangan umat, sebagian berpendapat tidak boleh memakainya karena mempercantik penampilan, sebagian lain memakainya dengan alasan tergantung niatnya. Lalu bagaimana syariat Islam memandang ini? Butterfly itu seperti ini. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawab. Mohon nasihat antum untuk kami para umahat dalam hal berpakaian syar'i, sebab sekarang-sekarang ini banyak bermunculan model pakaian penuh hiasan dan jilbab warna-warni, kaos tangan yang memperhatikan jari jemari. Apa dan bagaimana pakaian yang boleh dipakai dan mana yang sebaiknya kami hindari? Jazakumullah khairan. Ini contoh model pakaian dan kaos tangan saat ini. Jubah kelelawar. Ada yang namanya jubah kelelawar. Kalau jilbabnya tadi butterfly, kupu-kupu. Besok apalagi? Ini kaos tangan juga seperti ini, memperlihatkan jari jemari. Yang jelas hijab syar'i itu, tujuan dari hijab syar'i adalah untuk menghilangkan fitnah atau meminimalkan fitnah. Fitnah itu sesuatu yang bisa menjadi pusat perhatian orang dan menggoda orang. Itu secara ringkasnya. Jadi kalau pakaian atau hijab syar'i, yang paling penting adalah longgar. Pakaian itu longgar, kemudian tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh, kemudian tidak tipis sehingga menerawang, menutup seluruh tubuh untuk kaum wanita ya, untuk menutup seluruh tubuh. Untuk warna, contohlah istri-istri Nabi dan istri-istri sahabat Nabi, mereka lebih memilih warna hitam. Sampai digambarkan dalam beberapa riwayat disebutkan Al-Hafiz bin Mujahid seperti burung-burung gagak. Burung gagak itu kan hitam. Burung gagak itu ya hitam. Kalau misalkan ragu, lebih baik ditinggalkan. Apalagi yang seperti ini, jubah kelelawar ini, alangkah baiknya ditinggalkan. Alangkah baiknya ditinggalkan. Kalau mau dipakai di dalam rumah ya monggo. Tapi kalau sampai di luar rumah, atau mungkin sadarnya dikasih tanda, dikasih bendera, kasih simbol gede atau ada tulisannya, misalkan di belakang itu tulisannya apa namanya Mukhtaroh. Nanti kalau nyebut nama apa ada yang tersinggung. Kita sebut aja misalkan pakai kurdilan Mukhtaroh. Kenapa? Biar bisa dikenali suaminya. Iya, kalau suaminya yang kenal, kalau yang lain ikut ikutan kenal, kan dia butuh istrinya Pak Mukhtar itu. Namanya Mukhtaroh. Kan juga repot. Sudahlah. Seperti yang biasa dilakukan saja, tidak perlu neko-neko. Apa hukumnya seorang istri yang sering meminta uluh untuk mengancam suami? Itu tidak boleh. Apalagi tujuannya mengancam. Kita hidup berkeluarga itu tidak ada istilah ancam-mengancam. Seorang suami juga tidak boleh mengancam talak, mentalak istrinya. Seorang istri juga tidak boleh mengancam suami dengan meminta uluh. Itu tadi saya sudah sebutkan. Kalau terjadi masalah rumah tangga, jangan sampai berpikir bahwa diri kita bisa hidup sendiri tanpa pasangan. Kalau seorang suami jangan berpikir bisa hidup tanpa istri akhirnya mentalaknya. Kalau seorang istri jangan pernah berpikir bisa hidup tanpa suami akhirnya minta puluh. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu semuanya syaitan. Apalagi seringnya talak dan puluh itu dilakukan ketika dalam keadaan emosi. Bisa dikatakan orang dalam keadaan berpikir normal gak akan berpikir minta cerai atau menceraikan, kan begitu ya. Maka dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, jangan mengambil keputusan apapun sampai betul-betul tenang dan normal. Ini tidak boleh dilakukan karena tujuannya untuk mengancam suami. Tapi kalau uzur ada alasan-alasan syar'i, baik mentalak maupun meminta puluh, kalau alasannya syar'i tidak ada masalah. diperbolehkan. Allah. Berkaitan dengan sikap yang tidak eksklusif, ada sebuah masalah bahwa di RT kami ada sebuah masjid yang masyarakat awam berjamaah di dalamnya. Akan tetapi sebagaimana umumnya terdapat di dalamnya amalan-amalan bid'ah, sehingga kami lebih memilih berjamaah di masjid Ma'had Salafi yang tidak jauh dari masjid kampung. Tetapi perjalanan ke masjid Salafi kami melewati masjid kampung tersebut karena lebih dekat. Bagaimana sikap kami tersebut? Dibagi waktunya. Dari beberapa kasus yang pernah saya pelajari, sholat itu kan ada 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Amalan-amalan bid'ah di tengah-tengah masyarakat kita ini berdasarkan yang saya pelajari, wallahualam kalau berbeda dengan yang ditanyakan, itu tingkat pelaksanaan amalan bid'ah itu berbeda-beda antara yang dilaksanakan. Antara yang dilaksanakan di sholat maghrib dengan di sholat isya, antara yang dilaksanakan di sholat isya dengan sholat duhur itu berbeda-beda tingkat bid'ahnya. Betul nggak seperti itu? Seringnya kan amalan bid'ah itu dilakukan pada maghrib dan subuh. Banyaknya perkara bid'ah itu maghrib dan subuh, isya lebih jarang, apalagi duhur dan asar. Bisa dipahami ini sampai di sini? Seperti itu tetap kita berusaha untuk memakmurkan masjid itu. Nah, sebatas kemampuan dan maksimal kita. Misalkan kita sholat di masjid kampung itu untuk zuhur dan asar. Karena zuhur dan asar orang yang sholat jamaah sedikit. Kemudian yang biasanya mimpin segala macam itu nggak ada. Adanya cuma maghrib dan subuh. Nanti kalau maghrib, isya, subuh ya di masjid pondok Salafi tadi. Wallahu a'lam, itu dari beberapa kasus yang pernah saya pelajari. Allah, sama apa enggak? Allah alam. Seperti zuhur dan asar relatif lebih sedikit praktek bid'ahnya, betul enggak? Kan bisa dibagi-bagi. Apabila seseorang durhaka kepada orang tuanya, apakah penghasilannya halal? Penghasilannya tetap halal. Anak durhaka kepada orang tua, apakah penghasilannya halal? Penghasilannya halal, asalkan pekerjaannya halal. Kalau pekerjaan yang dia lakukan itu, profesinya itu adalah profesi yang halal, tetap penghasilan itu kan apa yang dia hasilkan, uang yang dia hasilkan. Nah, akan tetapi dia berdosa karena durhakanya dia kepada orang tua. Jadi berbeda antara bekerja dengan durhaka kepada orang tua. Nah, tapi tentunya penghasilan itu akan semakin baik, penuh barokah, akan semakin dilimpahi rahmat dari Allah apabila seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya. Karena Nabi SAW menyatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan harta yang kamu punya itu sebenarnya milik ayahmu. Milik ayah. Artinya kamu bisa bekerja, kamu bisa punya penghasilan seperti itu karena salah satu sebabnya pendidikan dan perawatan dari orang tua. Maka balaslah kebaikan mereka, berbaktilah mereka kepada mereka. Mana yang harus didahulukan antara istri dan orang tua? Tergantung masalahnya apa. Nah, ini pertanyaan umum harus dirinci. Nah, karena beberapa kondisi istri harus didahulukan, ada beberapa keadaan orang tua harus didahulukan. Nah, kalau orang tua sakit keras misalkan, nah, sementara istri minta diantar belanja, mana ini didahulukan? Jelas orang tua, tapi istri sekarang sedang sakit ingin melahirkan, orang tua minta untuk diantar kondangan misalkan, mana yang lebih didahulukan? Istri yang mau melahirkan dalam keadaan darurat seperti itu. Artinya tetap berbeda-beda kondisinya. Wallahualam. Caranya bagaimana? Ya, kalau tidak bisa bertanya, insyaallah bisa belajar lebih baik. Karena banyak kondisinya, tidak bisa dirinci dengan lengkap di sini. Sepuntenipun Ustaz. Matiun. Apakah ketika kita bersama istri kemudian bertemu dengan ikhwah memberikan salam? Karena ada sebagian ikhwan ketika bersama istrinya seakan-akan tidak kenal dengan kita. Dia tetap mengucapkan salam. tetap mengucapkan salam. Yang mengucapkan salam adalah kita. Saya sekarang boncengan sama istri, kita mengucapkan ikhwan. Saya ucapkan assalamualaikum. Ikhwan kita yang menanyakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu sekarang suatu ikhwan memberi salam kepada akhwat memberikan salam kepada ikhwan. Umahat kan seperti itu, apa namanya, lam tukmalil fitnah. Fitnahnya tidak merasa aman. Tapi kalau suami dan istri salam, tidak ada masalah. Ya. Yang mengucapkan salam sama-sama laki-laki sama-sama ikhwan. Bagaimana Ustaz caranya mendidik anak dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini, insyaallah tema yang akan datang tentang cara mendidik seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Rasulullah sudah berhasil. Yang jelas Rasulullah itu berhasil mendidik anak-anaknya, berhasil mendidik cucu-cucunya, berhasil mendidik para sahabat. Sampai kemudian generasi sahabat menjadi generasi terbaik umat. Hasilnya pun bukan hanya terbatas pada generasi sahabat. Pendidikan Nabi kemudian terus diwariskan pada generasi tabi'in sebagai generasi terbaik setelah generasi sahabat. Tabi'in tabi'in. Yang jelas, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita harus yakin siyakin-yakinnya bahwa konsep pendidikan anak yang paling sempurna adalah konsep pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu saja. Yang harus diyakini. Adapun rinciannya seperti apa pada pertemuan yang akan datang. Bismillah yang berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan barokah. Oh ya, jangan lupa ada dua hadiah yang disiapkan. Ada yang mau angkat tangan nggak? Ditanya. Ada dua hadiah yang disiapkan panitia. Pertanyaannya mudah loh. Ada yang mau angkat tangan nggak? Ditanya satu pertanyaan pasti bisa menjawab, dijamin bisa menjawab. Ya, berdiri mas, bisa dilepas biar kenal. Namanya siapa mas? Hah? Satria. Satria Aban. Asal dari Madiun. Madiunnya mana? Oh, sebelah sini. Ikut dari pertama tadi atau yang kedua aja? Dari pertama ya. Pertanyaannya sederhana, umur berapa mas? Dua? Udah nikah belum? Oh belum. Kalau mau nikah mas? Kalau mau nikah? Iya. Jadi pertanyaannya kalau mau menikah, ini masalah sering terjadi. Kalau panjenengan mas Satria mau menikah, misalkan ya, mau menikah, itu baiknya mana? Dari beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya sudah mengkondisikan ke orang tua, atau setelah punya pilihan baru menyampaikan ke orang tua? Gimana? Pendapatnya panjenengan? Jadi misalkan gini, ada dua pilihan, makanya saya bilang pasti bisa menjawab. Karena kalau tidak bilang pertama kan pilihan kedua. Pasti bisa menjawab. Nanti pertanyaan kedua kurang lebih sama seperti itu juga. Ada dua pilihan. Jadi misalkan panjenengan mau nikah, bilang dulu ke ibu, mau nikah ya. Cah, pilih nikah. Santai dulu, nanti dua minggu lagi. Padahal belum punya pasangan. Belum punya. Anggir. Belum punya yang dipasar, dijadikan objek itu. Dikit-dikit, bu, dikit-dikit. Oh, mumpet dong. Seperti itu dikondisikan dulu. Kemudian, bu, saya itu kalau menikah, bu, kriterianya gini, bu. Yang muslimah saat. Atau, diem-diem, tanya orang-orang, ada enggak ini? Apa, akhwat ya? Kita bilang akhwat yang siap nikah. Sudah ketemu, sudah lihat, sudah cocok, baru cerita sama ibunya. Pilih yang mana? Yang kedua. Alasannya. Kayak Ali? Ya, tidak apa-apa. Nanti ya. Karena saya yakin panjenengan punya orang tua yang oke-oke aja. Jadi meskipun dikasih tahu instan langsung diterima. Ini yang sama. Intinya sama gak ya? Kalau sama gak usah milih. Kalau berbeda, terima. Oh ya sudah, milih aja mas. Oh, pakai tanda tangan boleh ya? Enggak, tanda tangan di sini. Benang tangan lah. Ini aja ya. Mukhtar bin Rizai. Berapa muharam ini sekarang? 13, 14, 15, 16 ya? 16 Muharram. Biar ingat saya mas ya. Oh iya bukan ya. Mantap ini. Ya, barangkali beliau berpendapat seperti itu karena calon mertuanya seperti Rasulullah. Calon mertuanya seperti Rasulullah, kemudian orang tuanya barangkali sudah meninggal juga, gitu ya. Barangkali, maksudnya mungkin beliau berpikir Mas Satria ini, walaupun langsung ngomong tidak ada pendahuluan sebelumnya, orang tuanya pasti nerima. Mungkin. Tapi ada beberapa orang tua, yang memang membutuhkan pendahuluan. Didahului dulu, ada semacam pendekatan, pengkondisian. Jadi wallahu alam yang terbaik ya, lihat kondisi orang tua ya. Karena orang tua itu ya oke aja dari awal bilang sudah kalau komunikasi nikah aja nggak apa-apa. Orang tua pasti setuju. Pilihan itu ya pilihan ibu, pilihan itu ya pilihan bapak. Udah pilih aja. Bu ini loh bu. Oh iya. Tapi kalau ternyata orang tuanya memang memerlukan pendekatan ya harus dikondisikan terlebih dahulu gitu ya. Ya yang kedua. Monggo angkat tangan. Biar cepat selesai. Pasti bisa menjawab. Siapa ini? Ada yang mau menjawab? Gak usah malu-malu. Kayak Mas Satria nih loh. Namanya cocok Satria. Barangkali ada yang namanya pahlawan atau jagoan. Siapa? Kalau ditunjuk siapa ya? Yang ditunjuk biasanya yang tertunjuk itu yang ditunjuk sebenarnya. Hah? Ada nggak yang mau angkat tangan? Eman loh. Hadiah gratis. Ah itu. Ah itu. Ah. Ah yang noleh. Ya betul. Pokoknya yang itu dulu, nanti yang oleh itu yang ditunjuk. Monggo mas, minta tolong berdiri. Namanya siapa? Siapa? Wahyudi. Jadi asalnya dari mana mas? Magetan. Umur? Sudah menikah? Oh belum. Ah. Ya, kompas. Nama Mas Wahyudi dari Magetan. Kita mendoakan semua mas biar cepat menikah. Amin. Lumayan berdiri sudah dapat doa dan diaminkan. Pertanyaannya sekarang, apa namanya? Pengen menikah sekarang ini, oh, pas di hujan semua ya, menikah. Panjenengan punya kriteria, tapi ibu punya kriteria yang lain. Mana yang akan dilakukan oleh panjenengan? Memberi penjelasan ke orang tua. Jadi tetap memilih kriteria sendiri, bukan kriteria yang dipilih orang tua. Atau berusaha menggabungkan kalau bisa. Oh, kriteria orang tua itu cantik, ya. Tetap memberi penjelasan ke orang tua. Tetap memberi penjelasan ke orang tua. Ya, itu yang terbaik memang. Yang terbaik kalau kita menikah, ingin menikah ya, sampaikan ke orang tua, bu, kriteria saya itu begini, begini, begini, begini, dengan cara yang baik. Karena ada orang pengen nikah, orang tuanya ikut campur sampai bilang, ini sing lakoni aku bu, gak sampean. Itu sampai ada, iya benar terjadi. Yang pengen lakoni saya ini bukan ibu. Ibu itu sudah terima jadi aja, itu juga nggak boleh ya. Yang paling bagus memberi penjelasan. Nah, nanti kalau nikah jangan lupa undang saya. Nah. Hah? Oh kasihkan ya. Oh enggak mas, Mas Didi. Kasih tanda tangan mas ya. Tangan-tangan ya. Jangan lupa undang nanti. Oh ya. Oke. Cukup mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.